Kang Sotik, nek gak nyanyi karuman baku sampean jarene jange di ngepok-pok Monata untuk Koter Ojon yang baik hati semuanya. Terima kasih. Sebuah lagu Kang Doli ya. Iya Pak. Siti, Siti, kowe tak boleh ngantek tentang pati orang ketemu. kita manusia biasa, bila mana ada salah dan dosa luput, saya sebagai wakil dari Monata mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus Bang Gadot Arianto sekalian dengan istri, segenap musisi dari Monata, saya Bram Sakti mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua panitia dan kepada tulur-tulur koder Ocon yang baik hati semuanya. Insya Allah kita bisa bersua di lain kesempatan. Tim keamanan kita dari Polri, dari TNI, terima kasih banyak. Kesempurnaan cuman milik Allah, kekurangan milik kita. Mohon maaf. Ketemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.